Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian tafsir Quranil Azim dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu pada ayat ke-144 surat Al-Baqarah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra wa innal ladina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kami telah melihat berpindahnya wajahmu atau arah pandanganmu ke langit ketika Rasulullah SAW menghadap ke Baitul Maqdis. Seusai sholat selalu beliau mengenadahkan wajahnya ke langit, meminta kepada Allah untuk kiblat itu dipindah ke Ka'bah. Maka sungguh-sungguh kata Allah, kami akan pindahkan kiblat yang engkau ridhoi, yaitu Ka'bah. Maka hadapkan wajahmu searah Masjidil Haram, dan dimanapun kalian berada, hadapkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram itu. Dan sungguh orang-orang yang diberi Alkitab mengetahui bahwa itu adalah hak dari Tuhan mereka, dan Allah tiada lalai dari segala yang mereka amalkan. Ayat ini, wahai tuma kuntum fawallu wujuhakum syatra, dan dimanapun kalian berada, maka menghadaplah kalian ketika sholat ke arah Masjidil Haram, Ka'bah. Ini merupakan perintah Allah untuk menghadap Ka'bah, baik yang di timur, barat, utara maupun selatan dari bumi. Tidak ada yang diperkecualikan. Semua diperintah oleh Allah ketika sholat untuk menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat ini salah satu syarat dari sahnya sholat. Hanya saja yang di beri keringanan untuk tidak menghadap kiblat atau boleh tidak menghadap kiblat, antara lain ketika orang menjalankan sholat sunnah di kala safar, yaitu dia menghadap searah kendaraannya berjalan. Mungkin kendaraan itu berjalan ke arah utara, ke timur, selatan, dan seterusnya. Boleh dia sholat sunnah di atas tunggangannya, kendaraannya, kemanapun kendaraan itu menghadap atau mengarah. Selama, kata para ulama, hatinya atau niat dia tetap mengarah ke Ka'bah. Demikian pula yang mendapat keringanan adalah mujahidin ketika dalam kancah peperangan. Ketika perang sedang berkecamuk, mereka di tengah-tengah perang, boleh menghadap ke arah manapun. Ketika sholat khauf, mereka menegakkan sholat khauf di kala jihad, karena kondisi yang khusus ini menegangkan dan menghadapi musuh, maka boleh diberi keringanan menghadap kemanapun mereka menghadap. Demikian pula orang yang jahil menghadap ke selain kiblat setelah berusaha seoptimal mungkin. Dia sudah berusaha untuk menepati kiblat, tetapi mungkin salah sehingga dia mengarah atau menghadap ke selain kiblat. Yang ini juga ma'dzur, dapat uzur dan keringanan dari syariat. Allah sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan bebani hambanya kecuali yang mereka mampu. Ayat ini fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka menghadaplah kalian, hadapkan wajah kalian ke arah Masjidil Haram, dijadikan dalil oleh sebagian ulama Malikiyah, ulama-ulama madhab Imam Malik rahimahullah, bahwa musalli, orang yang sholat itu menghadap ke depannya, ke arah depan, ke arah kiblat, bukan ke arah sujud. Berdasarkan ayat ini, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Tentunya itu kata mereka dengan menghadapkan pandangan mata ke depan, bukan ke tempat sujud, karena Masjidil Haram di depannya, bukan di tempat sujudnya. Di sisi lain kata mereka, orang yang mengarahkan pandangan matanya ke tempat sujud, pasti dia akan sedikit banyak menundukkan kepalanya. Dan ini takalluf, bertentangan dengan kesempurnaan al-qiyam. Al-qiyam berdiri tegak di hadapan Allah. Namanya berdiri tegak, tidak akan sempurna kalau kepalanya ditundukkan walaupun sedikit. Begitu mereka fahami dari ayat. Sebagian ulama lain menerangkan orang yang sholat ketika berdiri, maka pandangannya mengarah ke dadanya. Pandangannya ke dada. Pendapat yang ketiga disebutkan oleh Qadi Syuraik rahimahullah, bahwa yang sholat ketika berdiri melihat ke tempat sujudnya, dan ini lebih menunjukkan kekhusyuan dan ketakutan di hadapan Allah. Dan ini pendapat jumhur ulama, Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya. Dan dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW, bahwa beliau di dalam sholat ketika berdiri, pandangan beliau mengarah ke tempat sujudnya. Demikian pula ketika beliau sholat di dalam Ka'bah, pandangan beliau tidak lepas dari tempat sujudnya, seperti diriwayatkan oleh para sahabat. Adapun di kala ruku, maka pandangan matanya ke arah tempat kedua telapak kakinya. Ketika ruku, pandangannya ke telapak kakinya. Dan ketika sujud, pandangannya ke arah hidungnya. Adapun ketika duduk, baik duduk di antara dua sujud ataupun duduk tasyahud atau tahiyat, maka pandangannya diarahkan ke pangkuannya, ke kakinya atau pahanya. Ini yang disebutkan oleh Qadi Syuraik, dan ini didukung atau dikuatkan oleh sunnah, oleh hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian, kita ketahui kesalahan sebagian orang yang pandangannya kesana kemari di dalam sholat, bahkan di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyebutkan kalau Rasulullah sebutkan innallaha fi qiblatil musalli ma lam yaltafit fa idzal tafata insarafallahu anhu. Allah di hadapan orang yang sholat, selama dia tidak berpaling, pandangannya tidak berpaling dari tempat sujudnya. Kalau dia sudah berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Di riwayat lain Allah sebutkan, A'ila khairin minni yabna Adam. Apa kamu menghadap kepada yang lebih baik dari aku, wahai ibnu Adam? Ketika dia menunjukkan pandangannya ke selain tempat sujudnya, Allah katakan, apakah kamu memandang atau melihat sesuatu yang lebih mulia atau lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala? Dan ini ancaman tentunya sekaligus celaan bagi orang yang pandangannya kesana kemari dalam sholat. Dan Rasulullah sebutkan itu ikhtilat, ikhtalasahu syaitan, sebagai orang yang kecopetan, kecurian, dicuri oleh syaitan sehingga pandangannya lepas dari arah atau tempat sujudnya. Termasuk pula kesalahan yang menyebabkan orang tidak khusyuk dan lepas dari pandangannya ke tempat sujudnya ketika ada gangguan-gangguan pandangan di depannya, sangat dibenci dan dimakruhkan bagi orang yang sholat. Di hadapannya ada sesuatu yang mengganggu pandangannya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah untuk mencabut kain yang bermotif yang tepat posisinya di depan kiblat Rasulullah SAW. Kata para ulama, motif itu bukan binatang hidup atau hewan hidup yang bernyawa, karena kalau itu bernyawa pasti akan dirusak oleh Rasulullah SAW seperti hadis yang lain. Tetapi motifnya cukup mencolok sehingga tentu pandangan tertarik ke sana. Maka segera Rasulullah perintahkan Aisyah untuk memindahkannya. Demikian pula Rasulullah menyuruh untuk mengembalikan kain yang diberi oleh Abu Jahm, sahabat beliau, karena kain itu bermotif dan cukup menyibukkan pandangan beliau dari sholat beliau. Dikembalikan untuk minta ganti ambijaniyah, yaitu sejenis kain tebal yang tidak ada motifnya. Maka dari situ para ulama sebutkan sangat dibenci orang yang sholat di hadapannya ada sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuannya atau pandangannya. Kadang alat yang dipakai untuk sholat, entah itu karpet atau sajadah bermotif atau bergambar lika-liku dan warna-warni yang luar biasa, sehingga kadang tidak kita sadari di dalam sholat asyik kita memandang dan mengamati garis-garis motif yang ada di alas sholat kita. Dan itu yang dilarang dan dibenci oleh Rasulullah SAW. Demikian pula kesalahan orang yang di dalam sholat memejamkan matanya dengan alasan lebih khusyuk atau lebih khidmat di hadapan Allah. Dan ini menyalahi sunnah, menyalahi ajaran Rasulullah SAW yang mengajarkan ketika sholat mata itu ditujukan ke tempat sujud, bukan memejamkannya. Termasuk pula kesalahan yang sebagian dilakukan oleh para imam atau orang yang sholat, memegang mushaf ketika sholat. karena dia kurang hafalannya misalnya, atau ingin baca surat-surat panjang, sholat, tangannya yang satu memegang mushaf, membacanya di dalam sholat. Satu, pandangannya akhirnya ke mushaf, padahal dia diperintahkan dan dituntun oleh Rasulullah SAW untuk memandang tempat sujud, bukan ke mushaf. Dan ini menyalahi ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua, Rasulullah SAW perintahkan pula di dalam sholat, tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Sementara orang yang pegang mushaf tidak akan bisa. Tentu tangannya sebagian akan memegang mushaf. Sehingga yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk meletakkan tangan kanannya, dan itu dipertegas dalam riwayat lain, telapak tangan, pergelangan, dan bahu, hasta, kelengan, itu ada di tangan kiri. Jadi ketiganya, telapak, kemudian pergelangan tangan, dan lengan ini ada di tangan, di atas tangan kiri, di dada. Dan ini akan dilanggar ketika orang memegang mushaf. Ini beberapa kekeliruan yang mesti diluruskan. Di akhir ayat Allah sebutkan, wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sungguh orang-orang yang diberi Alkitab mengetahui bahwa itu hak dari Tuhan mereka. Yang dimaksud kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah Yahudi yang mengingkari perpindahan kiblat kaum mukminin ke Ka'bah dari Baitul Maqdis. Mereka tahu bahwa Allah akan menghadapkan kiblat mereka atau memindah kiblat mereka ke Ka'bah. Mereka ketahui itu dari kitab-kitab suci yang Allah turunkan pada mereka, dari ajaran para nabi mereka, sifat-sifat Rasulullah dan beberapa ajaran beliau. Tetapi demikianlah kejahilan dan kekufuran ahli kitab membuat mereka menyembunyikan kebenaran yang Allah turunkan dan diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Karena kekufuran mereka, karena penentangan mereka kepada Al-Haq, padahal mereka tahu bahwa memang Allah akan pindahkan kiblat Rasul dan umatnya ke Ka'bah. Tetapi anehnya mereka yang mengatakan ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alaiha. Mengapa kaum mukminin itu berpindah kiblat dari kiblat mereka semula Baitul Maqdis? Padahal mereka sendiri tahu jawabannya dalam kitab suci mereka dan ajaran nabi mereka. Oleh sebab itu Allah ancam mereka di akhir ayat, wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan lalai dari segala yang kalian lakukan. Allah Maha tahu kalau kalian mengerti pada hakikatnya, tapi karena kekufuran dan penentangan kalian saja mempermasalahkan semua itu. Di ayat berikutnya 145 Allah terangkan, wala in ataital ladina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u kiblatak wa ma anta bitabi'in kiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Dan kalau kalian menyampaikan kepada orang-orang yang diberi kitab segala ayat, kalian berikan kepada mereka, tidak akan mereka mau mengikuti kiblatmu, dan kamu juga tidak akan mengikuti kiblat mereka. Bahkan sebagian mereka, kata Allah, tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Maka kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka setelah datangnya ilmu kepadamu, sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini, kata Ibnu Katsir, Allah kabarkan tentang kekufuran orang-orang Yahudi. Allah ceritakan kepada kaum mukminin betapa mereka itu umat yang menentang kebenaran dan selalu menyelisih Allah dan Rasulnya. Padahal mereka ketahui ilmunya. Allah kabarkan di dalam ayat ini bahwa kalaulah seorang mukmin menyampaikan dalil-dalil yang ada tentang kebenaran yang datang kepada mereka, menjelaskan itu semua kepada mereka orang-orang Yahudi, diterangkan dalil-dalilnya, ayat, hadis, semua ayat, semua dalil disampaikan kepada mereka, tidak akan mereka meninggalkan hawa nafsunya. Tidak akan mereka mau mentaati dan mengikuti seorang mukmin. Seperti yang Allah terangkan pula di surat Yunus 96-97, innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah mendapat ketetapan kalimat dari Allah, mereka tidak akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adab al-alim. Walaupun sampai kepada mereka seluruh ayat, seluruh dalil dijelaskan sejelas-jelasnya, tidak akan mereka mau beriman sampai mereka melihat sendiri azab yang pedih dari sisi Allah. Di ayat ini, ayat 145 Al-Baqarah, Allah terangkan, wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Kalau kamu sampaikan seluruh ayat-ayat dalil kepada ahli kitab, tidak akan mereka mau mengikuti kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Ini sebagai berita dari Allah tentang betapa Rasulullah SAW mentaati dan mengikuti perintah Allah kepada beliau. Sebagaimana mereka ahlul kitab memegang teguh dan berisik keras di atas pendapat dan hawa nafsu mereka, maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam berisi keras dan berpegang teguh dengan perintah Allah, mentaati segala yang Allah turunkan kepada beliau dan mengikuti keridhaan Allah. Beliau tidak akan mengikuti hawa nafsu mereka dalam kondisi apapun. Semula beliau menghadap Baitul Maqdis bukan karena itu kiblatnya Yahudi, tetapi murni karena itu perintah Allah kepada beliau. Karena Allah perintahkan beliau menghadap Baitul Maqdis, Rasulullah mentaati. Demikian pula mukminin yang bersama beliau, para sahabatnya, menghadaplah mereka ke Baitul Maqdis. Ketika Allah perintahkan mereka pindah kiblat ke Ka'bah, mereka pun pindah. Karena itu perintah Allah SWT. Maka ayat ini menunjukkan betapa Rasulullah itu teguh dan kokoh di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Bahkan jauh lebih kokoh dan lebih teguh daripada orang-orang Yahudi ini yang berisi keras terhadap hawa nafsunya. Tidak mau mentaati Allah atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang bahaya menyalahi kebenaran, bahaya menyelisih al-haq yang telah diketahui oleh seorang yang alim hanya karena mengikuti dan mengutamakan hawa nafsunya. Tentu hal ini karena orang yang berilmu, yang mengerti kebenaran, hujjah baginya jauh lebih kuat daripada yang lain. Karena dia sudah mengerti, punya ilmu. Dosa akan lebih besar kalau dia menyelisih daripada orang yang jahil atau orang yang tidak mengerti. Oleh sebab itu, Allah terangkan dalam ayat ini, wala in ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhuhum bitabi'in qiblat ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka, ditujukan ayat ini kepada Rasulullah SAW, tentu umat masuk juga setelah Rasul SAW. Kalau mengikuti dan menuruti hawa nafsu orang-orang yang menentang dan menyalahi kebenaran, padahal ilmu telah sampai kepada mereka, sungguh mereka itu termasuk orang-orang yang zalimin, orang-orang yang zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena semestinya ilmu itu yang lebih dia utamakan, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah itu yang dia prioritaskan di atas segalanya. Tetapi justru ketika dia ikuti ajakan dan propaganda mereka, maka dia letakkan itu bukan pada tempatnya. Zalimin. Di ayat 146 kelanjutannya Allah berfirman, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Orang-orang yang kami beri kitab, mengetahui kitab itu seperti mereka ketahui anak-anak mereka sendiri. Dan sungguh, sekelompok dari mereka akan menyembunyikan kebenaran itu dalam keadaan mereka tahu kebenaran itu dari Allah Tuhanmu. Maka sekali-kali janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Allah kabarkan dalam ayat ini bahwa ulama ahli kitab, orang-orang alim dari Yahudi maupun Nasara, para rahib, para pendeta, mereka mengetahui dan mengerti dengan ilmu yang ada pada mereka dari nabi mereka tentang kebenaran segala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mereka ketahui seperti mereka kenali anak-anak mereka sendiri. Tahu betul dan tidak akan salah kalau ini anaknya. Walaupun anak ini kumpul dengan ratusan ribu anak lain, dengan mudah dia mengenali anaknya karena dia tahu pasti ini anaknya. Seperti itu mereka mengenali kebenaran yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu pasti itu hak dari Allah. Ini disebutkan oleh Allah di dalam ayat Quran karena kebiasaan orang Arab memberi permisalan tentang kebenaran atau sahnya sesuatu dengan permisalan seperti ini. Seperti di dalam hadis pula yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seseorang yang bersama anak kecil, Ibnu Kahada, apakah ini anakmu? Qala na'am ya Rasulullah. Orang ini pun menjawab, iya ya Rasulullah, ini anakku. Qala ama innahu la yajni alaika wala tajni alaih. Sungguh kata Rasulullah, anakmu ini tidak akan berbuat zalim atau tidak akan merugikan kamu, dan kamu pun jangan berbuat zalim atau jangan merugikan anak kamu. Al-Muhim, ini masal diucapkan oleh orang Arab biasa untuk menyatakan kebenaran sesuatu. Misalnya, apa betul ini barang milik kamu? Ketika mereka ditanya seperti itu, untuk meyakinkan betul-betul ini barang miliknya, betul saya tahu persis ini barang milik saya, seperti saya tahu anak-anak saya sendiri. Karena memang pengenalan orang tua kepada anaknya adalah pengenalan yang sangat erat, yang tidak mungkin salah, gak mungkin luput. Oleh sebab itu permisalan ini yang dipakai oleh Allah di dalam Quran. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullah bahwa Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Abdullah ibnu Salam radhiyallahu an, yang dulunya ulama besar Yahudi kemudian Islam. Umar katakan kepadanya, ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu waladak ibnak, apakah kamu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kamu kenali anak kamu sendiri? Kata Abdullah bin Salam, qala na'am wa aktsar. Iya, bahkan lebih. Kami mengenali Rasulullah dalam agama kami, tahu ciri-ciri sifat beliau dan kebenaran segala yang beliau ajarkan. Kami tahu itu lebih dari pengetahuan kami kepada anak-anak kami sendiri. Nazalal amin minas sama'i alal amin fil ard bina'tihi fa'araftuhu. Ketika yang terpercaya di langit, yaitu Jibril alaihissalam, menurunkan wahyu kepada yang terpercaya di bumi, yakni Rasulullah SAW. Dan aku tahu persis tentang hal itu. Wa inni la adri ma kana min amri. Dan sungguh, aku tidak ketahui apa yang dulunya terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka ketahui, seperti mereka ketahui anak-anak mereka, dibanding atau diantara anak-anak orang lain. Tentu tidak akan ada yang menentang atau menyelisih kalau fulan ini anaknya fulan. Semua orang sepakat, ma'ruf. Zaid anaknya Khalid, Ahmad anaknya Abdullah, semua orang tahu. Dan mereka pun mengerti. Tidak mungkin terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam hal itu. Kemudian Allah sebutkan, setelah orang-orang Yahudi dan Nasara itu mengenali Rasulullah SAW dan kebenaran yang beliau ajarkan, pengenalan yang begitu dalam, namun yang mereka lakukan adalah wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Namun sekelompok dari mereka menyembunyikan kebenaran itu, menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui itu dari manusia, dari umat. Apa yang ada di kitab mereka tentang sifat-sifat Rasul SAW, kebenaran yang beliau ajarkan dari Allah, itu disembunyikan dan tidak disampaikan oleh mereka. Di dalam riwayat di Bukhari Muslim bahwa ketika seorang laki Yahudi berzina dengan seorang wanita Yahudiyah dan mereka ketahui, hukuman bagi keduanya adalah dirajam, dan itu ada di dalam Taurat. Hampir mereka merajam, namun kemudian para pendeta dan rahib-rahib ulama mereka menyatakan, jangan dulu, bukankah Rasulullah telah diutus? Dan yang kita tahu, beliau itu rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang. Lebih baik kita datang kepada beliau untuk meminta hukuman apa yang terbaik bagi dua orang ini, mungkin dapat lebih ringan hukumannya. Datanglah mereka kepada Rasulullah SAW dengan dipimpin oleh tokoh mereka, Abdullah ibn Surya. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, bagaimana menurut kalian di kitab suci kalian, Taurat? Kata Abdullah ibn Surya, ulama mereka, ya kalau di ajaran kami, di kitab suci kami, yang berzina itu mukanya dicoreng dengan arang, kemudian dikarak. Di kampung-kampung dinyatakan ini balasan orang yang berzina. Tentu jauh lebih ringan daripada dirajam, mati. Coba kamu tunjukkan ayat yang menunjukkan itu di dalam Taurat. Ditunjukkanlah Taurat oleh Abdullah bin Surya. Dan tepat pada ayat yang di situ ada perintah rajam, dia tutupi dengan tangannya. Kata Abdullah ibn Salam, dan beliau seorang ulama besar pula di Yahudi dulu, mengerti tentunya, angkat tanganmu wahai Abdullah bin Surya. Maka dia angkat tangannya dan di situ termaktub perintah Allah dalam Taurat bahwa yang zina juga dirajam. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya merajam dua insan Yahudi tersebut. Kata Abdullah ibn Umar, kami lempari mereka berdua dan aku lihat lelakinya melindungi si wanita dengan dadanya. Dilindungi untuk tidak terkena batu, tapi terus dilempari hingga keduanya mati. Syahid bahwa itu yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi, menutup-nutupi dan mengubah-ubah ayat-ayat Allah dan ajaran Nabi mereka yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan kebodohan mereka. Di ayat selanjutnya Allah sebutkan, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Walikulli wijhatun huwa muwalliha, yang dimaksud kata Imam Ibnu Katsir adalah pemeluk agama-agama yang ada. Masing-masing kiblat dipilih oleh mereka yang mereka ridhoi. Masing-masing punya kiblat yang mereka senangi atau mereka pilih. Adapun kaum mukminin, tentunya kiblat mereka adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menghadap ke kiblat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kata Imam Abul Aliyah rahimahullah, orang-orang Yahudi punya kiblat sendiri dan ke sana mereka menghadap. Demikian pula orang-orang Nasrani punya kiblat dan ke kiblat itu mereka menghadap. Adapun kalian kaum mukminin diberi hidayah oleh Allah, dibimbing ke kiblat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ka'bah. Mirip dengan tafsir Abul Aliyah ini ditafsirkan pula oleh Mujahid, Atha, Dhahhak, Rabi Ibnu Anas dan As-Suddi rahimahumullah. Di riwayat lain Mujahid sebutkan, tetapi kata Mujahid, Allah perintahkan setiap kaum untuk sholat menghadap Ka'bah. Di bacaan lain diriwayatkan dari Ibnu Abbas, juga Al-Bakir, Abu Ja'far dan Ibnu Amir, bacaan ketiganya, walikullin wijhatun huwa muwallaha. Kalau dalam ayat walikulli wijhatun huwa muwalliha, Allah yang menghadapkan ke kiblat. Bacaan ini walikulli wijhatun huwa muwallaha dibaca oleh Ibnu Abbas, Abu Ja'far Al-Baqir, juga oleh Imam Ibnu Amir rahimahullah. Ayat ini semakna dengan ayat 48 dari Al-Ma'idah, firman Allah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabikul khairat ilallahi marji'ukum jami'a. Masing-masing dari kalian kami jadikan untuknya syariat dan minhaj. Kalau Allah kehendaki, akan Allah jadikan kalian umat yang satu. Tetapi Allah ingin uji kalian dari apa yang Allah berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kalian menjalankan kebaikan kepada Allah. Kalian akan dikembalikan semua kalian. ayat ini fastabiqul khairat, salah satu dalil di dalam syariat seperti ayat di surat Ali Imran pula, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, berlomba-lombalah kalian mendapat ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Demikian pula ayat ini fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian kepada kebaikan. Dalil bagi para ulama usul usul fiqh yang menguatkan pendapat mereka bahwa wajibatul syara', kewajiban-kewajiban dalam syariat yang mutlak, yang tidak ditentukan waktunya, itu diistilahkan oleh mereka yuf'al alal fawr, alal fawriyah, dilakukan secepat mungkin, dilakukan sesegera mungkin ketika seorang muslim mendapat kesempatan, alal fawr. Misal haji, diperintah oleh Allah SWT, walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, Allah wajibkan bagi yang mampu untuk menjalankan haji ke rumahnya, yakni Ka'bah. Allah wajibkan. Kapan diwajibkan? Ketika orang punya kemampuan, thayyib sudah punya kemampuan. Kapan dia harus haji? Memang tidak ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan ayat-ayat semacam ini, para ulama menjelaskan alal fawr, sesegera mungkin. Begitu kesempatan didapati, ketika itu Anda terkena kewajiban untuk menjalankan perintah tersebut. Dan banyak perintah-perintah lain yang semacam ini. Diperintah oleh Allah tanpa dibatasi waktunya, tidak disebutkan kapan harus dia jalani. Yang benar, pendapat jumhur ulama usul, itu semua alal fawr, sesegera mungkin, secepat mungkin. Demikian pula misalnya pencuri, didapati ketangkap mencuri, syarat-syaratnya sudah terpenuhi semua, tidak ada mawane, tidak ada halangan, dia harus dipotong tangannya. Kapan? Sekarang, besok, bulan depan, tidak ditentukan oleh Allah kapan memang. Tetapi itu semua alal fawr, secepat mungkin jalankan perintah Allah itu. Ketika telah tertangkap, sudah dihakimi ini itu, sudah tidak ada alasan lagi baginya, maka perintah syariat untuk dipotong tangannya segera harus dijalankan. Demikian pula yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.